Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'ah, na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا أسرنا يوم القيامة مع زمرة العلماء ومع حبيبك سيدنا محمد. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, إذا lanjutkan belajar kita dengan bimbingan Syekh Hasyim Asy'ari dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya. Kita sudah sampai kepada adab dengan pelajaran-pelajaran. Adabnya seorang murid di saat belajar. Qala al-musannif, qala Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. والثامن yang kedelapan, إذا حضر, jika seorang murid itu hadir majlis syekhi, majlisnya sang guru, يسلموا على الحاضرين, mula-mula bersalam dengan para hadirin, bisautin dengan suara, yusmi'u yang sampai memperdengarkan, jami'ahum semuanya. Mula-mula bersalam kepada teman-temannya dari para siswa, isma'an muhaqqaqan, artinya salam yang serius, karena itu doa agar sampai. Tentunya itu adalah di saat sang guru belum memulai pelajaran. Kalau sudah pelajaran sang guru sudah memulai, kita harus datang dengan adab tata krama. Di saat belum menunggu guru, kita salam, assalamualaikum. Kemudian setelah itu wa khusus syekh. Kemudian mengkhususkan dengan syekh, dengan sang guru, bi ziyadati tahiyyatin wa ikramin, dengan tambahan salam hormat, mengkhususkan salamnya kepada sang guru. Izzatati tahiyatin, dengan tambahan salam, wa ikramin, penghormatan. Artinya setelah kepada teman-teman, baru setelah itu mengkhususkan salamnya kepada sang guru. Maka dari begitu juga yusallimu, murid itu hendaknya biasa dengan salam itu. Idan sorofa, jika selesai dari majlis, keluar dari majlis, bubaran dari majlis. Wa idha sallama, dan jika dia bersalam, fala yatakhatta riqabal hadirina ila qurbi syaikhi, jangan melangkai para hadirin. Takhatta riqab itu melangkai lehernya, maksudnya bukan harus leher yang dilangkai. Tiba-tiba langsung melompat melangkai orang, ya takhatta, atau melangkai riqabal hadirina, lehernya orang hadir, bukan maksudnya melangkai leher, artinya melangkai, melewati, sudah datang terlambat, pengen dekat ke guru. Ila qurbi syaikh, dekat kepada sang syekh. Bal yajlisu haitsu intaha bihil majlisu, akan tapi hendaknya yajlisu, ia duduk, haitsu intaha, di mana berhenti, bihi al majlisu, tempat duduknya. Artinya di mana dia menyampe, ya situlah tempat duduknya. Enggak usah melompat, melangkai orang, itu enggak adab. illa ayyusarriha lahu syaikhu, kecuali sang guru dengan terang-terangan, illa kecuali ayyusarriha menterang-terangan lahu kepada sang murid asyaikhu sang syekh, jika kecuali sang syekh terang-terangan memanggil, sini sini maju. Wal hadirun, dan juga para hadirin menyuruh, karena bisa jadi murid-murid yang lain menyuruh dia depan, mungkin dia adalah orang yang paling enak bacaannya, mungkin paling bisa membantu syekh. Ada ya, kalau seperti itu kasusnya enggak ada masalah. Biarpun kita terlambat, tiba-tiba kita dikedepankan. Bitaqaddumi, diajukan, dikedepankan. Wa takhatti, untuk melewati yang lainnya. Aw ya'lamu, atau seorang murid bisa saja biarpun datangnya terlambat melangkai, ya'lam, tapi syaratnya yang sang murid itu ya'lam, mengetahui. Min halihim, keadaan para murid-murid yang lain itu, itharo dhalika, mementingkan kita untuk maju, mementingkan murid yang terlambat untuk maju, yaitu tadi itu falabasa, enggak apa-apa. Mungkin memang murid yang datang terlambat ini murid yang ditunggu-tunggu syekh, murid yang dekat sama syekh, yang membantu mencari permasalahan dengan syekh, sehingga kadang murid semuanya juga faham, maju sana-sana, maju. Kalau begitu enggak apa-apa, tapi kalau seperti yang lainnya biasa, tidak ada kelebihannya, jangan main lompat saja. Wala yuqimu ahadan min majlisihi, sebagai seorang murid, jangan memberdirikan murid yang lain untuk ditempati tempatnya. Nyuruh murid yang lain pergi, lalu dia menempati tempatnya, ini enggak adab. Wala yuqimu, dan jangan memberdirikan. Ahadan, seseorang min majlisihi, dari tempat duduknya. Au yuzahimuhu, dan juga tidak boleh mendesak. Yuzahimu, mendesak. Sudah padat, dipadatin lagi. Jadi tidak nyaman orang yang duduk di tempat tersebut. Qasidan, orang yang belajar bermaksud untuk menuntut ilmu. Jangan kita itu membuat tidak nyaman. Ada yang memaksa, sudah sempit, dipadatin lagi. Akhirnya semuanya jadi gerah, tidak enak. Fa in atharahu al ghairu, jika ada orang lain mengutamakan dia, misalnya ada orang mengutamakan kita, ayo sana silakan maju, atau ada orang lain kita datang terlambat, kita satu martabat dong, satu kelas kok. Satu martabat kita murid semuanya. Jangan sekali-kali kita memberdirikan orang lalu tempatnya kita tempati. Bahkan jika murid di situ ada yang mengalah lalu berdiri, dia mengalah kemudian berdiri, bimajlisihi, maksudnya atharahu al-ghairu, orang lain mengutamakan bimajlis dengan majlisnya, lam yakbalhu, jangan terima. Sebaiknya seorang murid tidak boleh menerima. Karena kalau langsung menerima, termasuk bentuk kesombongan. Ya itu misalnya ada murid, sini, sini, sini. Satu martabat ini, satu kelas. Kalau ada murid berdiri, mempersilahkan, sebaiknya lam yakbalhu, jangan diterima. Illa ayyakuna fi dhalika, kecuali memang di dalam kita menerima tawaran sahabat kita untuk menduduki tempatnya tersebut, ada maslahatun, kemaslahatan. Ya'rifuhal qawmu, yang orang lain pada mengerti bahwasanya jika kita menempati tempat yang dipersilakan untuk kita itu ada maslahatnya. Wa yantafi'una biha, dan orang akan mengambil manfaat dari maslahah tersebut. Mungkin min bahtihi, mungkin kita termasuk orang yang saat itu menonjol ilmunya sehingga bisa membantu untuk menjelaskan ma'asyaikh, bahasnya dengan syekh, jadi diskusinya dengan syekh jadi hidup. Inda kurbihi, di saat dekat dengan sang guru, maka yang lain tambah besar faedahnya. Minhu kurbihi, minhu, dekatnya dengan sang guru. Aulai kaunihi kabirasinni, atau mungkin kita ini yang sudah tua, 40 paling tua lah. Jadi orang lain menghormat kita karena kita beruban tua, ya diterimalah yang muda-muda ngalah. Oh bolehlah begitu. Oh kathiril fadilati, atau memang banyak keutamaannya, mungkin kesolehannya, atau mungkin kebaikan-kebaikan yang lain itu memang tampak. Kalau kita, mereka mengutamakan kita atas dasar itu, pasti itu dari atas kerelaan, melihat mungkin kita ada kelebihannya. Bolehlah setelah itu kita terima. Tapi kalau tidak punya kelebihan, kita merasa tidak punya kelebihan, juga tidak pernah diskusi dengan guru, tidak ada maslahatnya kita menerima, ya jangan diterima. O kathiril fadilati, kathiril fadilati wassalahi, o kathiral fadilati wassalahi. Jadi boleh saja kita menerima kalau memang dugaan mereka, kita ini punya kelebihan, banyak keutamaan dan banyak kebaikan. Satu, wa, kemudian ini selesai. Wala yajlisu, dan jangan sampai murid itu duduk wasatul halaqati, di tengah halaqah. Ada majlis ini tengah halaqah, tengah-tengah. Wala quddama ahadin, jangan di depannya orang. Kalau orang sudah depan begini langsung ke depannya, ini ganggulah. Wong ada orang dari awal sudah bisa dapat barisan terdepan, biar konsentrasi. Tahu-tahunya ada orang langsung duduk di depannya, kan gak enak banget. Illa inda darurat, kecuali ada darurat. Darurat mungkin ya. Tempatnya pas-pasan, hujan. Kita punya demam, gak boleh kena hujan. Ya sudahlah, minta permisi, saya duduk di depan. Maju-maju, bolehlah. Wala baina sahibaini, dan kita punya adab. Jangan sampai seorang murid, ada dua murid lagi duduk berduaan, tiba-tiba langsung kita tengah-tengah, menghalangi mereka berdua yang lagi ngobrol. Nah, ini kan enggak benar. Illa biridahuma, kecuali mereka berdua ridho. Jadi ini adab kalau ada orang lagi berduduk berduaan dengan kawannya lagi ngobrol ilmu, diskusi atau belajar, kalau kita pengin masuk harus izin dong, jangan langsung duduk saja begitu. Wala fawqa man huwa a'la minhu, dan jangan biasakan kita duduk di atasnya orang yang dia itu lebih utama dari kita. Mungkin umurnya lebih banyak dari kita, atau mungkin ilmunya lebih banyak dari kita. Jangan. Wa yajtami'ur rufaqa'u, dan hendaknya berkumpul kawan-kawan belajar, fi darsin wahidin, dalam satu dars, satu mata pelajaran, satu pelajaran. Au durusin, atau beberapa pelajaran, fi jihatin wahidatin. Jadi hendaknya itu kalau belajar itu di satu arah. Arah di mana guru menghadap. Kalau arahnya banyak, bingung guru. Ada di sana, ada yang di sini, ada di situ. Maka sebisa mungkin kita itu memudahkan sang guru. Satu arah. Liyakuna kalamus syaikhi, supaya omongan sang syaikh itu, ilaihim jami'an, bisa sampai kepada mereka semua, inda syarhi, waktu mensyarahi. Ini sampai cara duduk, cara masuk itu diatur. Kita dibimbing oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Wa tasi'u, yang kesembilan, alla yastahi min su'ali ma ashkala 'alaihi. Sebagai seorang murid tidak boleh malu bertanya sesuatu yang muskil, yang susah bagi dia kalau enggak faham. Wa tafahhumi ma lam yaqiluhu, meminta keterangan, berusaha memahami, minta tafahum, minta agar difahamkan, malam yakidhu, sesuatu yang ia belum bisa mencerna. Gak apa-apa, omongan guru kita belum bisa tanya, karena kita bebel. Lakin bitalattufin, dengan cara yang lembut, dilihat dulu keadaannya, syekh sudah capek, saya tidak faham, ulangi lagi, ya jangan begitu, lantar deh besok pagi. Wa khusni hidabin, cara ngomongnya yang baik. Khusni hidabin, cara berbicara yang baik. Wa adabin wa sualin, adab, dengan adab, tata krama, pertanyaan. Wa qad qila man raqqa wajhuhu anis suali dhuharu naqsuhu inda ijtima'ir rijali. Raqqa ini tipis wajahnya, pemalu. Raqqa wajhuhu itu maksudnya pemalu. Barang siapa malu alis soali itu bertanya, man roko. Ini kayaknya sama dengan istilah Indonesia ya. Kalau orang sudah tidak punya malu, namanya mukanya apa? Tebel, jadi mukanya sudah tebel begitu. Nah ini mukanya tipis nih, banyak malu nih. Muka tebel tuh, enggak punya malu nih. Raqazuhu, barang siapa yang malu? Anis soali untuk bertanya, dhuhara naqsuhu, maka akan tampak kekurangannya inda ijtima'ir rijali, kelak di saat dia berkumpul dengan orang-orang hebat. Baru ketahuan kalau dia bodoh sekali, karena tidak mau bertanya. Wa qala Mujahid radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Mujahid berkata, la yata'allamu al-ilma mustahyin, tidak akan belajar ilmu dengan sesungguhnya orang pemalu. Wala mutakabbirin, dan juga orang sombong, sombong dan pemalu. Enggak faham, enggak mau tanya, dilanjutkan sama guru, tambah enggak faham hari ini, besok tambah enggak faham. Maka yang dipelajari adalah ilmu, tidak faham. Waqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Sayyidah Aisyah semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, rahimallahu nisa al-ansar, didoakan, menyebut wanita Ansar, Siti Aisyah dari Muhajirin. Orang Ansar ini berani, wanitanya berani bertanya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada wanita-wanita Ansar. Lam yakunil haya'u, didahulukan oleh orang yang di depan, ya sah-sah saja. Wa asyara syekhu bitaqaddumihi, atau seorang syekh mengatakan, kamu duluan ya. Lima salahatin, karena ada masalahah ra'aha, yang dilihat oleh sang guru. Ustahabu itharuhu, maka mendahulukan orang lain bagus saat ini. Istahab disunatkan. Wa yahsulu, bagaimana untuk mengetahui mana yang berhak lebih dulu ini, gimana? Wa yahsulu taqaddumu, jadi dahulu itu bisa didapat. Wa yahsulu taqaddumun naubati, dapat giliran terdepan itu bisa didapat. Bitaqaddumil huduri, karena datang duluan. Fi majlisi syekhi, di majlisnya sang syekh. Au ila makani, atau datangnya ke tempat syekh dulu. Maka yang lebih dulu lebih berhak untuk tempat yang paling depan. Wala yaskutu haqquhu, kalau sudah dapat tempat depan begini, tidak akan jatuh haknya, tidak akan hilang haknya. Bidhahabihi, di saat dia meninggalkan tempat tersebut, ila ma yattarru lahu, sesuatu yang mendesak, ke toilet, buang air kecil, buang air besar, ka qada'i hajatin, qada'ul hajah, ke toilet. Wa tajdidi wudu'in, ingin memperbaharui wudu. Idza 'ada ba'dahu, jika dia kembali lagi setelah itu, maka dia lebih berhak yang pertama tadi. Wa idza sabaqa itsnani, jika ada dua orang mendahului, wa tanaza'a, ribut, ada orang ribut, tanaza'a, ukri'a bainahuma, di lotre, diundi, dua orang ribut, saya duluan, ya dah, mana? Ah, sama pi namanya. Siapa yang keluar lebih dulu di sini? Qaddama syaikh ahaduhuma, au qaddama, atau mendahulukan asyaikhu syaikh ahaduhuma, salah satu dari keduanya. In kana mutabarri'an, jika yang lain merelakan. Maksudnya apa? Bisa saja seorang saya berkata, mana, boleh kau rela ini dulu aja? Iya syaikh. Kalau tidak, di lotre. Kalau lotre itu aman. Wal hadi asyar, yang ke-11, ayyakuna julusu baina yatay syaikh 'ala ma taqaddama tafsiluhu. Hendaknya duduknya di depan syaikh seperti yang sudah disebutkan dulu. Duduknya yang benar, duduk di atas betis. Duduk dengan kaki lututnya menghadap ke syekh yang soban. Waihatihi, hayahnya, gaya duduknya sudah diterangkan. Fi adabi, tata krama ma'asyehi, dengan guru sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Wa yuhdiru kitabahu ayyakuna, wa ayyuhdiru kitabahu alladhi yakra'u minhu ma'ahu. Hendaknya membawa kitab yang dibaca dengan sang syekh. Belajar dengan guru, kitabnya ditinggal. Terus mau ngapain? Wa yahmiluhu binafsihi. Hendaknya seorang murid itu membawa kitabnya sendiri-sendiri. Jangan suruh orang lain bawain. Kecuali darurat. Ada minta tolong penting, bawain. Tapi setiap hari bawain. Kayak sombong. Bertentangan dengan ilmu. Bawa kitab sendiri aja gak bisa. Wa la yadawu alal ardi. Jangan letakkan kitab di bumi. Tidak punya adab. Diletak di tanah, jangan letakkan di lantai. Halal kiraati maftuhan, waktu membaca taruh di bawah. Baca taruh di bawah. maftuhan, terbuka di bawah, di lantai. Jangan. Tidak ada. Bal yahmiluhu biyadihi, diambil dengan tangannya. Wala yaqra'u minhu ila ba'da isti'dani minasyekh. Kalau sudah ada sang syekh, jangan baca kecuali sudah izin dari sang guru. Guru dimulai. Wala yaqra'u 'inda syughli qalbi syekhi, dan jangan membaca di saat hati seorang guru itu tidak tenang. Masalah pembangunan, masalah ini. Kalau guru lagi kelihatan tidak enak, jangan langsung memaksakan diri kita untuk membaca pelajaran saat itu. Aw malalihi, atau di saat syekh lagi malal itu bosan. Bukan bosan, syekh enggak, seorang guru jarang bosan. Maksudnya sudah penatlah. Aw ghadabihi, lagi marah. Ada yang melakukan kesalahan, marah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhnya bisa tambah marah nanti dia lagi belum. Aw ghammihi, gundahnya seorang guru. Onah widalik atau sebadan. Artinya kalau kita sebagai seorang murid ingin membaca kitab di depan guru, harus melihat kondisi guru dong. Faidah adinalahu syekhu, kalau memang seorang syekh telah mengizinkan seorang murid tersebut untuk membaca, ista'adha minasyaitani, berta'awud a'udzubillahi minasyaitanir rajim, thumma yusammillaha, kemudian membaca bismillah, wa yahmaduhu, dan mengucapkan alhamdulillah, wa yusalli wa yusallimu, kemudian bersalawat dan bersalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib adabnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma mendoakan radhiyallahu ankum, apa itu? Semoga Allah meridai sang guru. Wa yad'u lisyaikh, mendoakan sang guru, wali walidaihi, orang tuanya juga, masyaikhihi, guru-gurunya, wali nafsihi, dirinya juga dong, wali sa'iril muslimina, dan orang muslim semua. Kemudian wa tarham, mendoakan dengan permohonan rahmat, ala musannifil kitabi, kepada sang pengarang. Maka mengucapkan rahimahullahu, qala Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Inda kiraati, waktu kita baca, mendoakan penting. Wa idha da'at talibu li syaikhi, jika ada seorang murid yang membaca tadi mendoakan sang guru, qala radhiyallahu ankum, berkata, semoga Allah senantiasa meridai kepadamu wahai guruku. Radhiyallahu an syaikhina. Semoga Allah meridai kepada guru kami. Guru kami, guru kita ada di hadapan kita. Pakai hormat. An imamina, imam kami. Wa nahwi dhalika, atau yang sepadan itu. Artinya dengan menyebut gelar kehormatan buat sang guru dengan doa. Wa yaksitu bihi syaikh, maksudnya imam syaikh. Syaikh ya syaikh, guru yang ajar kita. Wa idza faragha min ad-darsi, kalau sudah selesai daripada belajar, da'al syaikh ahidon, pungkasannya pun juga mendoakan sang guru. Masyaallah, enggak habis-habis doa untuk guru. Fa in taraka talibu, dengar nih. Fa in taraka talibu, kalau seorang murid itu meninggalkan al-istiftah bima dzukir, kalau seorang murid itu kok meninggalkan istiftah, cara memulai belajar yang tadi disebutkan, baca bismillah, alhamdulillah, salawat, doa. Lah kok seorang murid itu lupa? Jahlan, karena enggak ngerti, mungkin dia murid baru. Aunisyanan, lupa. Nabbahahu, maka seorang guru hendaknya mengingatkannya. Nabbahahu, ini seorang syekh, nabbaha asyaikhuhu, kepada santri tersebut, alaihi, atas kekurangannya di dalam membaca tadi. Wa'allamahu iyyahu, mengajari yang benar. Wadhakarahu bihi, mengingatkan, ini loh sebestinya engkau membacanya. Fa'innahu min ahamil adabi, ini termasuk dianggap sebagai adab yang paling hebat. Mendoakan guru, mendoakan pengarang. Mendoakan guru, mendoakan pengarang. Maka adat salafina kalau ngajar, kalau baca dalam roha kitab, qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anna Allah bi wa bi ulumi fi daramitul kana radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum, kalau ada gurunya sama gurunya radhiyallahu ankum, wa nafa'anna Allah bikum. Jadi mendoakan guru itu penting. Kalau kita mendoakan guru itu bukan kepentingan guru, tapi itu kepentingan kita sendiri. Kalau kita tidak mendoakan guru kita, maka ketahuilah disebutkan pada pertemuan yang lalu, yang mendoakan guru kita adalah manusia. Semua makhluk Allah mendoakan guru. Maka rugi kalau kita tidak mendoakan guru kita. Karena mendoakan guru kita itu adalah untuk menurunkan keberkahan ilmu. Semakin kuat ikatan kita dengan seorang guru, semakin besar ilmu yang Allah berikan kepada kita. Al-Thani Asyar yang ke-12. Ayyuthbita ala kitabin. Hendaknya mencatat, menetapkan, menulis, mengabadikan ala kitabin dalam sebuah buku atau kitab. Jadi ilmu yang didapat itu dicatat. Hatta la yatruku yatrukahu abtar. Jangan meninggalkan, memberi. Maksudnya kalau kita membaca kepada guru itu yuthbit. Membuat catatan. Gerakkan pena. Faedah-faedah. Jangan sampai ya tuh abtar enggak ada keterangan, enggak ada tambahan, abtar itu terpotong. Jadi yuthbit ala kitabin maknanya lagi wala yuthbita ala ayyathbuta ala kitabin afan. Ayyuthbit bisa, ayyathbuta bisa maknanya ayyathbuta, tetap satu kitab dulu. Jangan gampang meninggalkannya. Wa ala fannin, yathbuta ala fannin, menetapi satu fan dulu. Hatta lestaghila bi fannin akhar, jangan menekuni fan pelajaran yang lainnya. Qabla yutkinal awwala, kecuali faham dulu dong, satu tekuni dulu, jangan pindah-pindah. Kalau pindah-pindah enggak faham ini, enggak faham itu. Wa yathbuta ala balatin, hendaknya menempati satu tempat. Kalau dalam zaman sekarang satu pondok, hatta la yantakhila, jangan pindah ila baladin akhar, ke negeri lain atau ke pondok lain, min ghairi daruratin, tanpa darurat. Makanya pindah-pindah itu alamat anak enggak bisa belajar benar, enggak dapat ilmu. Ayyakuna mutawakkil. Fa inna dzalika yufarriqul umura, sebab pindah-pindah kitab belum beres ini pindah ke situ. Belum tamat di sini pindah ke sana, alamat konyol, enggak dapat apa-apa. Kiai Jawa, kiai kampung sering ngomong kok, al-intikol alamat konyol. Santri kalau pindah-pindah itu alamat konyol belajarnya. Enggak dapat ilmu, dan benar. Biasanya diuji dengan cerdas, enggak betah di sini. Padahal ilmu adalah keberkahan dari seorang guru. Dan bahkan mungkin seorang guru tidak alim saat itu. Cuman gara-gara muridnya patuh, gara-gara muridnya itu adalah tunduk kepada sang guru, nah Allah beri kepada muridnya, maka muridnya lebih alim dari sang guru. Maka alimnya seorang murid karena hatinya yang tertata. Wa yushghilul qalba, akan menjadikan hati itu sibuk, menyesuaikan keadaan, enggak bisa konsentrasi. Yudai'ul awqata, menghabiskan, membuat waktu itu sia-sia. Pindah-pindah itu. Hati-hati, ada orang pindah sana. Coba aja, enggak bisa alim. Kalau masyhur mungkin. Masyhur kan belum tentu alim. Ada orang pindah sini, pindah situ, masyhur. Fir'aun masyhur kok. Memang bangga deh, jadi Fir'aun. Tapi kuatnya ilmu. Kuatnya ilmu dengan istiqomah. Selesai dari sini, merestu dari guru, pindah. Pindah sana, pindah sini, pindah sana. Enggak dapat ilmu. Harus restu guru. Makanya kenapa di pondok sini tidak bisa nerima pesantren lain kecuali dapat izin dari guru dan tuntas di sana. Atau izin dari guru. Sebab kalau ada santri pindah-pindah itu alamat santri enggak bisa didik. Rugi kita didik santri yang suka pindah-pindah. Di penyakit dia itu. Makanya kalau ada pendaftaran siswa baru, panitia harus selalu mengecek. Punya pondok sebelumnya, mondok di mana? Mondok di sana. Sudah dapat izin belum? Kalau di sana belum dapat izin, jangan diterima, jangan dididik. Karena apa? Dia kurang ajar dengan gurunya yang di sana. Kalau sudah biasa kurang ajar dengan guru, nanti gak bisa dididik. Itu adalah orang gak bisa benar. Maka kami sampaikan kepada para santri, hati-hati. Jangan pindah-pindah. Jangan pindah-pindah pondok, tekuni dulu di situ, baru kalau mau pindah, itu pun karena mungkin tuntas di situ, sehingga sang guru memberikan isyarat. Nah, ini pindahnya guru yang memindah, hebat itu. Kita waktu belajar dipindah sama guru kita, tapi guru yang menyuruh berpindah. Pindah dari tempat ke tempat, tapi guru yang mengizinkannya, guru yang merestui, guru yang mengarahkannya, bahkan guru yang menghantarkannya. Wa alla yunazi'a ahadan. Jangan kita itu suka yunazi'. Munazah itu bermusuhan. Ahadan kepada seseorang, wa yuqasimuhu wa yuqasibahu, dan memusuhi, memusuhi, mendebat, debat ilmiah sekalipun enggak pantas. Maka tradisi yang selama ini debat ilmu fikih sampai olok-olokan itu bukan aja, bukan cara-cara yang diajarkan Nabi. Ada kan debat, debat fikih apa namanya, apakah itu bahthul masail atau mestinya harus qoyatul adab. Adab tingkat tinggi. Bagaimana kita baru kelas mukallid saja, mukallid pun setengah faham kadang-kadang mencaci orang yang berbeda, ente tidak ngerti takbir, ente bahlur, ente tidak faham kitab. Belum apa-apa sudah caci maki, tidak begitu. Itu menjadikan ini. Mbah Hasyim melarang yang demikian itu. Diskusi ilmiah, indah. Pendapat ini gimana, masalah ini gimana, diadu, bukan dipadukan, diambil mana yang lebih maslahah. Enggak perlu caci maki sampai gedok kita jeder. Saya pernah melihat suatu ketika di sebuah tempat, semoga Allah mengampuni. Kegiatan Bahtul Masail, kegiatan yang bagus untuk menumbuhkan semangat di dalam mempelajari ilmu fikih. Akan tapi kalau sudah tidak dengan adab, tidak ada berkah. Adab itu penting. Sepinter apapun kalau tidak pakai adab enggak berguna. Sampai kitab dipukul jeder. Serem banget ya. Mau ngapain itu? Bahkan saya berdemi Allah, ini akan saya pertahankan pendapat saya ini dari dulu. Dan hanya ini yang paling benar. Wah. Imam Syafi'i saja waktu diskusi sama orang lain dengan bahasa santun, pendapatku benar, tapi juga mungkin bersalah. Imam Syafi'i juga pernah berkata, sungguh kalau aku diskusi dengan orang lain, aku berharap kebenaran ada di mulut orang lain, agar aku tambah ilmu satu. Orang akhir zaman ini diskusi, kayak ngalah-ngalahi, kayak melebihi daripada Imam Syafi'i. Caci maki olok-olokan. Ini Mbah Hasyim mengingatkan. Fa inna yudhayyi'ul awqat, debat begitu tuh menghabiskan waktu. Yurithul hikda, meninggalkan, mewariskan kedengkian di dalam hati. Wal hasada hasud, wal baghdha kebencian. Apapun bentuknya enggak ada alasan. Oh, ini kan kawan dekat, kawan sekamar, biar kawan sekamar, enggak boleh. Adab tetap ada. Adab itu bukan ke orang boleh, ke teman enggak usah pakai adab, enggak ada, tetap harus adab. Suami istri harus ada adab, dengan anak adab, semuanya adab, adab, adab, adab. Wa yajtanibu an mujalasatil mikthari. Awas. Hendaknya seorang murid itu menjauhi duduk dengan orang mikthar, cerewet, banyak ngomong. Ngomongnya enggak mendengar, stop susah. Wa ahlil fasad, suka membuat kerusakan. Ma'asi ahlil ma'asi, ahli maksiat. Wal batalati, pengangguran, pemalas. Batalah itu malas, enggak belajar, enggak ngapa-ngapain. Wah, ini ketularan kita. Wa yajlisa, jika mungkin yajlisa, murid itu hendaknya kalau lagi belajar murojaah, baca kitab dan sebagainya, itu mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat. Wa yastanna bi sunnati rasulillah, mengikuti sunnah Nabi, mengambil air wudu, baca bismillah, alhamdulillah dan seterusnya. Wa yaghtanima da'wata ahlil khairi, dan memanfaatkan doanya orang-orang baik. Sebagai seorang santri, jangan ragu kalau kita melihat orang soleh minta doa kepada beliau. Minta doa. Ini tanda ketawaduan. Biarpun orang itu misalnya penjahat kelas besar, cuman kok modelnya model kiai, pas bajunya pakai baju kiai, masuk pondok penjahat, pakai minyak wangi, ini masjid, sholat, nangis, padahal dia penjahat. Tatanya ada santri minta doa, khusnudonnya santri dikabul oleh Allah, dianya tetap penjahat. Jadi hati kita ini yang minta, khusnudon kita ini yang menjadikan kita mendapatkannya. Maka ihtinam yaghtanimu da'wata ahlil khairi, memanfaatkan, mengambil manfaat daripada doanya orang baik ini penting. Wa yahtariza, dan awas waspada, menjauh an da'watil madlumi, dari doanya orang yang zalim. Maksudnya ya jangan berbuat zalim. Ambil sendalnya teman, kerupuknya teman diambil, ya lah. Wa anil ghibati, dan dari menggonjing, jauhi menggonjing. Wa iktsirus salata, santri itu ya jangan hanya belajar-belajar tok. Ada saatnya memohon kepada Allah yang memberi ilmu dan kecerdasan. Maka wa ayuktsirus salata, banyak salat juga dong. Wa yusalli, dan hendaknya di dalam salat itu salat salatal khasyina, salat yang khusyuk. Kadang dia dibuai oleh setan, belajar itu lebih bagus dari salat, kata Buya. Belajar saja sudah, enggak usah salat. Karena bro, ini ya benar, ini salah faham. Kan, tapi kami selalu ingatkan, bukankah kita mencari ilmu itu meminta ilmu dari Allah? Maka sisihkan waktu untuk Allah. Berdakwah pun demikian, enggak cukup kita membuat strategi dakwah yang hebat. Tapi kalau kita lupa memohon kepada Allah, jangan-jangan kita tidak mendapatkan kebaikan. Jadi sisihkan waktu untuk mengadu kepada Allah. Kecerdasan, kesungguhan, iya. Akan tapi yang paling dahsyat, paling hebat adalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami maturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari sosial media. Yaitu yang pertama datangnya dari Rudi dari Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bolehkah sholat qobliyah isya setelah melakukan sholat tarawih, dikarenakan masbuk ketika sholat di masjid? Sholat qobliyah isya, ba'diyah isya, dilakukan setelah sholat qobliyah isya setelah melakukan sholat tarawih. Baik, pertama yang perlu kami sampaikan, sholat qobliyah ba'diyah isya itu lebih utama dari sholat tarawih itu sendiri. Jangan sampai kita melakukan sholat tarawih lalu kita tidak melakukan sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Namanya buru uceng kelangan delek dalam bahasa Jawa. Ikan kecil dicari, yang gede dibuang. Maka utamakan qobliyah ba'diyah, rawatib. Kemudian setelah itu, begitu pentingnya sholat rawatib, jika kita tertinggal di satu waktu, maka kita boleh dikodok di tempat lain. Misalnya kita belum sholat qobliyah zuhur, karena kita sibuk ingatnya setelah asar. Habis sholat asar ingat, ya Allah saya belum sholat qobliyah zuhur, maka lakukan sholat qobliyah zuhur. Dan Nabi pernah melakukan persis seperti itu. Kenapa begitu pentingnya sholat-sholat seperti itu? Nah, apalagi masih sama waktunya. Misalnya kita masuk, saya beri bawa, masuk ke masjid sholat subuh, tak taunya kita belum sholat qobliyah subuh, tak taunya sholat jamaah sudah didirikan, kita belum sholat qobliyah subuh. Maka tidak ada perbedaan dalam hal ini. Setelah selesai sholat subuh, lakukan sholat dua rakaat qobliyah subuh tadi. Boleh dilakukan setelah itu. Yang penting jangan menjadi orang yang sombong, seolah-olah punya ilmu. Sholat qobliyah itu nanti aja deh setelah subuh. Lah gak benar begitu. Ini kan ada kasus tertentu. Baik, kemudian sholat qobliyah isya bisa saja dilakukan nanti sampai menjelang subuh. Apakah di tengah terawih, sebelum terawih, setelah terawih? Boleh. Atau bahkan mungkin kita belum sempat ba'diyah isya, kemudian tarawih sudah didirikan, kita ingin ikut tarawih, tarawih, baru setelah witir kita melakukan sholat ba'diyah isya atau qobliyah isya adalah boleh. Hanya penekanan kami bahwasanya sholat qobliyah ba'diyah ini sholat yang martabat kedua setelah sholat fardu. Tidak ada sholat sunnah yang bisa mengalahkan itu semuanya. Sholat rawatib, sholatnya sudah ditentukan waktunya. Qobliyah ba'diyah, witir iya, kemudian duha iya, satu martabat itu. Adapun sholat yang lainnya, taraweh, tasbih, itu semua di bawahnya itu. Maka jangan sampai kita ini salah kalau kita ingin mencari pahala, ya jangan lupa. Jangan ketinggalan sholat qobliyah ba'diyah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Siswanto dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, ada yang bilang kalau malaikat suka dupa. Apa benar Buya? Jadi rumah kita harus dikasih dupa biar wangi, terus malaikat datang. Malaikat, ada riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahwasanya malaikat itu akan meninggalkan, menjauhi daripada makanan-makanan yang berbau. Jadi bau busuk itu yang dihindari malaikat, dan bau harum itu yang disenangi malaikat. Makanya makruh kita makan makanan yang bau busuk, makan bawang, makan jengkol, makan pete, itu makruh. Malaikat tidak senang dengan itu semuanya, tapi malaikat senang harum. Nah, maka disunnahkan, dianjurkan rumah itu harum. Jadi yang mengganggu-mengganggu itu ya jenis setan-setan semua itu yang enggak senang dengan wewangian, senangnya bau-bau busuk. Makanya harumkan rumah kita dengan minyak wangi. Harumkan rumah kita dengan bukhur. Bukhur itu adalah kayu yang dibakar. Wangi, wewangian. Itu perlu rumah kita diharumkan yang demikian itu. Dan hukumnya mengharumkan ruangan adalah sunnah. Sunnah Nabi. Nabi senang dengan harum-harum. Malaikat senang dengan harum-harum. Maka betul jika malaikat itu adalah akan meninggalkan tempat yang busuk, baunya tidak enak. Khususnya malaikat seperti malaikat rahmat. Tapi malaikat pencatat amal tetap saja akan mencatat. Jadi biasakan dengan wewangian dan harum-haruman. Baik, itu saja. Itu betul. Riwayat-riwayat seperti itu adalah betul bahwasanya malaikat akan meninggalkan sesuatu yang berbau busuk. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Baik, bismillah. Kita tutup, jangan lupa. Halaqah fajar. Setiap pagi Safinatun Najah, Zawiyah Duha Aqidatul Awam, Madrasah Ramadan jam sekarang ini. Zawiyah Duha itu adalah waktu duha 10.30 ya. Kajian tafsir tetap berjalan seperti biasa, hadis pun juga berjalan seperti biasa. Buka bersama tanggal hari Sabtu sore malam Ahad 17 hingga malam 18 Ramadan. Dimulai pukul 16 seperti biasa majlis, akan tapi nanti ada tambahannya. Buka, sholat maghrib, kemudian makan malam, siap-siap sholat isya sama tarawih. Tarawihnya bareng-bareng nanti semuanya. Baik, insyaAllah. Kemudian juga yang ingin berpartisipasi untuk buka bersama, dipersilahkan. Dan juga kami himbau kepada siapapun untuk niat yang banyak tentang kebaikan. Termasuk niat berjuang di pondok ini. Niat telah berjuang di pondok ini, berjuang dengan ilmu, berjuang dengan harta, berjuang dengan tenaga, berjuang dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan berjuang dengan doa, dan mohon dengan khusyuk agar didoakan pondok ini harus cepat ini. Karena anak putri ini kasihan banget ini. Kamar-kamarnya sudah sempit banget. Kamar mandinya juga belum beres. Dapurnya juga belum beres. Maka mohon didoakan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan ini. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tutun alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jaga kami. Muliakan kami di dunia dan di akhirat.